وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، بارك مودة للرحمة الإسلام ينقل بنجاحا. Bapak-bapak kami yang kami cintai karena Allah Tabaraka Rahman, syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla Fi'ala yang memberikan nikmat iman kepada kita. Sesungguhnya kita hidup di zaman gurbah Islam, keterasingan Islam, hidup di zaman yang penuh dengan carut marut, di mana orang-orang bahkan waliyahubillah di antara keluarga kita sendiri tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Asal mantap, sedap dan ngepok, tapi tak peduli. Walaupun menjilat di atas ini, yang bawah, dorong depan, tak peduli. Saudara yang dicintai kepada Allah, oleh sebab itu, mari kita senantiasa memupuk iman ini sehingga menjadi iman yang kokoh, iman yang dalam, betul-betul yakin akan keberadaan Allah, sehingga mendatangkan cinta yang mendalam kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang beramat sangat cinta kepada Allah. Keyakinan yang mendalam bahwa hari akhirat adalah satu kepastian yang boleh jadi esok hari kita akan tunggu pintu pertama gerbang dari hari akhirat adalah itu. Ma'asyiral muslimin dan khatib berwasia kepada diri khatib sendiri serta kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi umat hari betul-betul berada dalam kemurungan. Tepat betul apa yang pernah dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satadara'a alaikum antumam kama tadakan akadatu ala wasnaiha. Di mana umat-umat lain akan mengurumuni kamu sebagaimana orang-orang yang lapar mengurumuni makanan. Anak-anak kaum muslimin, remaja dan pemuda-pemuda kaum muslimin hari ini, santapan peradaban Yahudi, santapan empuk peradaban Barat, dan itu semua disebabkan telah lari ayah bunda mereka dari mendidik mereka dengan kultur Islam. Larinya anak-anak kaum muslimin, remaja-remaja Islam, dari tuntunan Allah dan Rasul, di mana Umar bin Khattab telah menyebutkan, "Nahnu qaum a'azzanallahu bil Islam, a'azzanallahu bil Islam, fa idza tarayna insana bighayri adzanallah." Kita adalah satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan Islam. Mana kala kita cari kemuliaan selain daripada Islam, Allah Ta'ala akan hinakan. Saudaraku yang kucintai kepada Allah, umat Islam akan senantiasa hidup. Umat Islam akan senantiasa berada dalam keterpurukan sampai umat Islam kembali kepada agamanya, berakidah dengan akidah tauhid dan jauh dari kesyirikan, beribadah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara yang menyelisih sunnah. Saudara yang mencintai kepada Allah, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan dalam perkataan yang penting, tulis dengan bintang hikmah, "Lan yasbuha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bi awwalha," atau "lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha bi awwalha." Tidak akan pernah baik umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi baik. Tak akan pernah ilmu umat ini kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi baik. Mereka generasi terdahulu, generasi para sahabat, tabi'in adalah generasi gemilang, cemerlang dan berbinar. Dan satu hal yang mesti kita ingat kembali, kita renungi kembali, hari ini tidak serta merta dengan keterburukan umat Islam yang sedemikian rupa kita minta dan menjadi umat yang hina, terasa hina betul tidak? Sadarilah wahai saudara, ikhwan, sahabat yang hadir taulan, sesungguhnya keterpurukan umat Islam, Islam itu sendiri tidak memimpin dunia itu belum sampai 100 tahun belakang. Belum sampai 100 tahun belakang. Dan ternyata 1300 tahun lebih Islam memimpin dunia. Saudaraku yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hari ini adalah 14.38 Hijri, bertepatan, lebih tepatnya 11 Rabiul Akhir 14.38 Hijri, 29 Desember 2017. Dan tahun Hijri yang itu sendiri dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah al-Mukarramah menuju Madinah al-Munawwarah yang ketika itu bernama Yathrib. Dari satu hijri sampai tahun 11 hijri, Rasul yang mendidik umat ini, Rasul yang membina umat ini, dan Rasul wafat, umat itu apa? Nabi punya hajat di kota Madinah dan belum orang ketika Rasul wafat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah belajar di madrasah kenabian, generasi terbaik umat ini, agar berhadir umat ibu luba, orang yang paling baik hatinya di generasi di kalangan umat ini pun mendakwakan terhadap Islam. Dan ternyata di masa Khalifah Rashid, di masa Khilaf Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah kegemilangan Islam. Zaman Umar bin Khattab, Islam telah menguasai sepak dunia. Allah, masa khilafah pernah dengan kehendak Allah Ta'ala. Datang pula masa berikutnya, di antaranya adalah masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Ada dua umat di dalam Islam yang tidak akan pernah ada bandingan. Belum pernah ada bandingan sampai dari Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz masih turun Umar bin Khattab. Islam betul-betul gemilang, betul-betul tepat dan tidak meleset. Apa yang pernah diperlihatkan Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukti mukjizat Nabi. Ini bukti mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq, di mana ketika itu para sahabat membuat parit, sampailah kepada satu batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ambil parit, Rasul ambil anak, lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun memukulkan parit. Bismillahirrahmanirrahim, timbul cahaya. Pukulan yang pertama. Lalu pukulan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, bercahaya. Dan Rasul pun mengukurkan pada pukulan yang ketiga dan ini yang terakhir, batu pukul pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat bertanya kepada Rasul, ada apa gerakan dengan cahaya yang terlihat? Para sahabat sampai melihat, maka Rasul pun menyebutkan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepadaku di saat pukulan yang pertama, maka terlihat tak di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan Islam, menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan agama la ilaha illallah ini ke bumi persis. Dan pada pukulan yang kedua, dan di saat itu para sahabat pun melihat bercahaya, ternyata Rasul diperlihatkan kepadanya ditaklukkannya Syam, bumi. Dan pada pukulan yang ketiga diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam akan sampai, akan memimpin bumi Yaman. Allahu Akbar. Dan ternyata di zaman ini, di zaman-zaman para sahabat masih hidup, apa yang pernah diperlihatkan Rasul, sabda Rasulullah SAW terbukti betul, terbukti sudah mukjizat Rasulullah SAW. Allah. Sering kita mendengarkan hadis ini, satu misal diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan ternyata mereka bukanlah berasal dari Jazirah Arab. Mereka adalah berasal dari bumi Persia. Allah Akbar. Mukjizat Rasulullah terbukti. Islam memimpin dunia. Sejarah terus berlanjut. Masa khalifah berlalu. Dan setelah itu dipimpin oleh Islam dan dunia dipimpin oleh banyak-banyak. Di mana kepemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menumbangkan Persia dan Romawi, sebuah kerajaan adidaya, dan ternyata dipaklukkan dengan berbekal iman dan semangat juang jihad para sahabat dan sallallahu alaihi wasallam. Khalifah ditakdirkan Allah Ta'ala dipimpin oleh kerajaan dinasti Umayyah, dan ternyata kerajaan dinasti Umayyah memimpin dunia sejak tahun 40-an Hijriah sampai 132 Hijriah. Sejarah telah mencatat dari dinasti Umayyah, maka timbul pula dinasti Abbasiyah. Dan ternyata dinasti Abbasiyah sejak 132 Hijriah sampai 660 sekian Hijriah. Ini yang memimpin adalah umat Islam. Yang memimpin adalah umat Islam yang melahirkan para ilmuwan, ulama yang ahli dalam ilmu din dan ilmu sains dan teknologi. Dan setelah itu, ini yang terakhir dari kerajaan Islam, dinasti atau kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani sejak baru runtuh itu 1335 Hijriah, bertepatan dengan 1924 minani atau masin. Artinya kerajaan Gusti Utsman baru runtuh. Kerajaan Islam yang memimpin dunia baru runtuh di tangan Mustafa Kamal Atatürk akademis. Itu belum sampai 100 tahun yang lalu. Belum sampai 100 tahun yang lalu. Digantinya hari libur dengan hari Ahad yang dimasyhurkan dengan hari Minggu. Itu saja sama. Digantinya azan dengan suara lonceng. Baru saja sama. Dan ternyata zaman sejarah mencatat belum sampai 100 tahun. Saudaraku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa, artinya saya ingin mengajak bapak-bapak saya yang saya cintai kepada Allah, para pemuda dan remaja Islam, untuk merenungi perkara ini. Ternyata Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang memimpin dunia. Karena agama ini bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula buatan sahabat Nabi. Innad dinna 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya din yang benar di sisi Allah adalah dinul Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, dan din adalah aturan hidup selain daripada aturan Islam, maka sekali-kali akan tidak diterima, dan dia yang hari akan kelak menjadi orang yang buruk. Sampai kapan tak keterburukan tempatnya? Kalau tadi Imam Malik menyebutkan demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga sedang mengkabarkan 14 abad yang lalu di mana umat Islam akan kembali berjaya. Umat Islam akan kembali mendapatkan izzahnya. Kata Rasul, hatta tarji'un ila dinikumul awwal. Hingga kembali kepada prinsip dan cara beragama serta sikap dan akhlak generasi agama kalian yang pertama, generasi pertama keempat. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله أيها الحاضرون، اتقوا الله أيها الحاضرون. سلامكم yang kucintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini tidak akan pernah bangkit dan berjaya kecuali manakala umat ini kembali meneladan generasi terbaik umat. Pada khutbah kedua kami ingin mengajak ini kami, bapak-bapak, para pemuda dan remaja Islam, untuk kembali merenungi bagaimana si para sahabat dalam mencapai kegemilangan, cemerlang dan terpilah, berjaya dunia hingga akhirat. Dari seluruh sisi kehidupannya, tapi pada kesempatan ini coba kita renungi beberapa kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang betul-betul telah mencurahkan hidup, telah menginfak, telah mewakafkan hidupnya untuk agama Allah Ta'ala. Ada sahabat yang memiliki kelebihan dari sisi tenaga. Mereka berjihad di jalan Allah dengan tenaganya. Karena memang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama. Punya bakat yang berbeda-beda juga, sebagaimana antum para pemuda hari ini, sebagaimana antum para remaja hari ini, punya karakter, punya bakat yang berbeda-beda yang Allah Ta'ala ciptakan. Tengoklah sahabat Nabi Khalid bin Walid, ahli dalam perang sehingga digelari dengan pedangnya Allah Ta'ala, tak pernah kalah dalam perang. Ada sahabat yang kaya raya berjihad dengan hartanya, Allah Akbar. Ternyata ada sahabat seperti Abdullah bin Abbas, ia seorang yang diberikan Allah Ta'ala kekuatan di dalam memahami ilmu sehingga beliau adalah pemuncak ilmu. Nadrul Uthma, pintanya benar. Allah. Sahabat Abdul Rahman bin Auf adalah sahabat yang luar biasa, sahabat yang kaya raya, sahabat yang luar biasa. Seperti apa beliau? Sepanjang sejarah akan sangat biasa dikenal. Beliau adalah seorang yang punya jiwa bis intraveder yang sangat dahsyat. Manakala hijrah ke kota Madinah Al-Munawwar, Yathrib, ketika itu dipersaudarakan para sahabat ini oleh Rasulullah SAW antara Muhajirin dengan Ansar, dan Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad. Saudaranya ini Sa'ad menawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf, karena ia adalah seorang yang kaya juga, yang kaya raya juga, agar hartanya diberikan separuh untuk Sa'ad dan separuh untuk Abdul Rahman bin Auf. Dia punya rumah diberikan juga kepada Abdul Rahman bin Auf. Hatta ia tawarkan, ia punya istri, silakan, mana yang antum pilih, mana yang antum sukai, saya akan berikan istri saya itu kepada antum setelah saya ceraikan. Allahu Akbar. Dan istrinya juga Masya Allah, iman yang luar biasa di kalangan sahabat dan sahabiyah. Allahu Akbar. Yang hari ini tidak kita jumpai. Allahu Akbar. Keimanan yang dapat. Tapi tengok, ternyata tipenya Abdul Rahman bin Auf adalah bukan tipe meminta-minta, tapi dia hanya mengatakan kepada saudaranya ini, dullani ala suq Madinah, tunjukkan kepada mana pasar negeri Madinah. Allah. Lalu dibawa Abdul Rahman bin Auf ke pasar ini. Allah. Perhati. Sampai di pasar ini dia kaji perdagangan apa yang hendak ia bawa, yang hendak ia dagang, bisnis apa yang hendak ia pegang. Kita perlu belajar dari Abdul Rahman bin Auf. Ia melihat ternyata penduduk Madinah adalah orang-orang yang banyak bertani, maka di sana ada orang-orang yang jual cangkul banyak. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf datang kepada orang yang, kepada salah satu pedagang cangkul di pasar. Ia tawarkan tip untuk menjual cangkul ini, tapi anggaplah saya membeli, namun membayarnya di tunai. Saya jual dulu, nanti manakala sudah laku, saya akan bayarkan. Allah berawal dari Allah. Akhirnya dia jual cangkul, laku, dia bayarkan, dia amanah. Akhirnya sampai banyaklah dagangannya. Dan Abdul Rahman bin Auf adalah seorang yang piawai, memang jiwa intravenernya yang luar biasa, yang perlu antum contoh. Dua para pemuda remaja Islam, ia melihat pasar ini adalah pasar yang memang sudah lama, tapi ada peluang lain. Di depan pasar ini ada sebuah tanah yang kosong. Akhirnya ia datang kepada pemilik tanah. Ia tawarkan bagaimana kerjasama untuk membangun pasar baru di depan pasar yang lama ini. Akhirnya sepakat. Ia buatlah pasar, kemudian ditempatkan di petak-petaknya sebagaimana pasar yang ada hari ini. Nanti orang-orang yang akan berdagang di pasar ini ditawarkan, ditawarkan kepada mereka untuk berdagang di sana. Kita tidak meminta sewaannya, akan tetapi manakala mereka beri, tidak kita tolak. Akhirnya Abdul Rahman bin Auf membuat seperti itu, Masya Allah. Dan ternyata Abdul Rahman bin Auf dalam jangka 1 bulan saja sudah mendapatkan, Masya Allah, harta yang sekian. Allah. Sampai pada satu hari ia sudah datang kepada majelis Rasulullah. Rasul pun mencium bau, terciumlah bau Abdul Rahman bin Auf yang harum ketika itu oleh Rasulullah SAW. Ada apa gerangan dengan duhai Abdul Rahman bin Auf? Maka Abdul Rahman bin Auf pun mengatakan, ia telah membawa satu emas, satu buah emas, di mana dia telah mengkabarkan kepada Rasulullah, saya telah mempersunting gadis kota Madinah, ya Rasulullah. Jiwa indah pada hari ini antum wahai para pemuda pada Islam, kalau mau belajar dari Abdul Rahman bin Auf dalam intro, dalam usaha Islam. Orang berpikir usaha, berpikir tentang usaha bagaimana, dari mana modalnya. Kalau berpikir dari mana modal awalnya, antum belajar bukan dari Abdul Rahman bin Auf. Ternyata kalau Abdul Rahman bin Auf guru kita, yang ada hanyalah bagaimana kepiawaian kita, jiwa intraporer kita, dan amanah kita. Allah, ini satu contoh saja bagaimana bahkan itu dikembangkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, misalkan saya ingin berbicara pada sisi ini, pada kesempatan ini, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Urwah Al-Bahri. Satu hari diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli satu ekor kambing dengan harga 1 dinar. Lalu dia pergi. Dan ternyata karena pandainya dia bernegosiasi, dapatlah oleh Urwah Al-Bariki 1 dinar 2 ekor kambing. Dalam perjalanan pulang, kambing dia ditawar orang untuk dibeli. Dia jual pula 1 dinar 1 ekor kambing. Sampai di hadapan Rasulullah, ia berikan 1 dinar, ia berikan pula 1 ekor kambing. Rasul pun mendoakan, Allahumma barik, ya Allah, berkahilah perdagangannya Urwah Al-Bariki. Allah Akbar, langsung dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh para sahabat, fakana law istara turaba la rabiha fihi. Seandainya Urwah Al-Bariki ini mengambil 1 genggam pasir, lalu dia jual, ahlinya dia dalam bernegosiasi, ahlinya dia dalam perdagangan, dia bisa mendapatkan untung dari 1 genggam pasir yang dia jual. Allah. Berbeda pula dengan Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman bin Auf, saking dasarnya beliau dalam usaha dan sampai mudahnya beliau mencari uang, andai batu kubalik, maka kujumpai emas di sebaliknya. Allah. Ini para sahabat. Tapi saudara yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah sikap para sahabat terhadap harta? Bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap harta? Tengok Abdurrahman ibn Auf, bagaimana infaknya kepada Islam sampai-sampai dia menangis kepada salah seorang ummul mukminin. Dia takut begitu dasarnya harta mendampingi dia, datang kepada dia. Saya takut, selalu saya infakkan harta, datang lagi kita infakkan, datang lagi kita infakkan, datang lagi. Allah Akbar. Dia menangis saking dasarnya harta itu datang kepada diri. Allah. Tercatat sudah dalam sejarah Islam, dia seorang yang kaya raya dan mawar, tak peduli dengan habisnya harta. Sahabat Utsman bin Affan menantu Rasulullah yang disebutkan 2 kali pernah membeli surga. Pertama dalam perang Abu, di mana dia memberikan infak satu peperangan di saat itu musim paceklik, buah-buahan tidak ada, keekonomi masyarakat tidak bangkit ketika itu, tidak ada harta ketika itu. Ternyata Utsman bin Affan menginfakkan hartanya untuk persiapan perang Tabuk. Ia bawa 200 ekor unta beserta perlengkapannya dan barang-barang bawaan. Di mana dia mendengar Rasulullah SAW sedang berdiri di mimbarnya, lalu Rasul menyebutkan menjahadal jaysh falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan persiapan tentara untuk berdakwah, untuk berperang pada musim paceklik ketika itu, maka dia mendapatkan surga. Utsman ternyata orang yang terdepan ketika itu, yang makan 200 ekor unta, bayangkan. Allah, tak cukup hanya itu, dia bawa juga 200 kukui yang emas dan bersedekah. 100 ekor unta serta muatannya dia tambah lagi. Allah. Dan ditambah lagi 1000 dinar yang belum kumpulkan, dia dapat di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini kali yang pertama Rasulullah akan membeli saum. Karena Rasul pun menyebutkan, dan pernah Rasul menyebutkan, barang siapa yang membeli sumur Raubah, satu sumur dari sumur orang Yahudi, di mana umat Islam sulit mendapatkan air minum, air untuk keperluannya, dan orang Yahudi ini menjual mahar air ini. Dan masya Allah, ternyata Utsman bin Affan membeli sumur yang dijual mahar oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Yahudi lagi. Demikian ternyata sikap mereka. Tengoklah Abdullah Al-Ansar, seorang sahabat Nabi yang punya harta, punya kebun di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia salat di sana, lalu dia pun melihat dalam salatnya seekor burung yang menggiurkan hatinya, yang membuat dia ketika itu tidak teringat, senantiasa dia teringat kepada burung ini. Maka setelah selesai, ia pun teringat dengan ayat-ayat Allah Ta'ala tentang bagaimana seorang mukmin, ya, iman dia tidak sempurna sampai menginfakkan hartanya yang paling dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun akhirnya berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, infakkan kebun dia yang sangat subur ketika itu di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebutuhan kata tengok sahabat yang lain, seperti Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabatnya. Kita dapati mereka ternyata masya Allah, bagaimana kegemilangan mereka lain ternyata dengan iman mereka ini. Ternyata mereka tidak tergiur dan tidak terpaat dengan dunia. Di mana Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabat ketika salah seorang sahabat datang dari negeri Bahrain, membawa harta benda ketika itu. Rasul pun memberikan nasihat kepada para sahabatnya, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, tapi yang aku khawatirkan kepada kalian adalah dunia yang hijau ranau. Datang memperandakan kalian sebagaimana orang-orang tertentu diperandakan kepada dunia. Allah, pelajaran sangat penting. Kita harus satu sisi kita harus membaca zaman. Kita adalah umat yang harus memimpin umat Islam, yang harus memimpin dunia ini. Apalagi antum orang yang belajar tauhid, belajar sunnah, mulai para pemuda dan remaja Islam, antum harus menjadi prestiswar di peradaban kegemilangan Islam ini. Kita harus membaca 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ratusan tahun yang akan datang. Bagaimana di zaman Rasul ada pasar Yahudi, tapi Rasul buat pasar lagi, dan ternyata pasar Rasulullah SAW itu mengalahkan pasar Yahudi. Oleh sebab itu, pada hari ini secara resmi kita sampaikan, di mana markis kita, pondok kita, buat satu cabang pesantren wirausaha yang kita namakan dengan Urwah Al-Bariq. Di mana Urwah Al-Bariq, lalu istara turabat, seandainya dia menjual satu genggam pasir, misalnya dia akan mendapatkan keuntungan dari pasir yang dia jual. Allah Akbar. Semoga menjadi motivasi bagi para pemuda dan remaja Islam yang masya Allah di pondok kita, alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala hari ini ada anak-anak yang dari Kalimantan, ada dari Aceh, ada dari Palembang, ada dari Medan, ada di daerah-daerah lain. Alhamdulillah sampai hari ini Allah mudahkan mereka, tidak kita tidak minta biaya bulanan untuk belajar di sini apa adanya, dan ternyata mereka banyak, sebagian besar mereka adalah anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang tidak mampu. Mari kita bapak-bapak bersama-sama kita, ayuhal ikhwan, ikhwan sahabat dan hadirin taulan, mari kita bersama. Antum punya kelebihan untuk mendidik mereka, bukan hanya hafal Quran, sebab tidak semua para sahabat yang ahli dalam ilmu, ternyata ada ahli dalam ilmu perdagangan, tapi ternyata mereka berbuat untuk agama Allah Ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala dengan pakat yang mereka punya. Oleh sebab itu, ini peluang besar bagi para pemuda dan remaja Islam untuk kelak semoga estafet perjuangan pun begitu, dakwah ini di bumi kampar diri tercinta ini kita bisa lanjutkan, dan semoga senantiasa bisa kita pertahankan dalam keadaan tidak meminta-minta bayaran kepada anak-anak komisen yang belajar di sini. Faktabiru ya ulil asar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wahdi bil kufra wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestina, Allahumma ansur mujahidina fi Yahya, Allahumma ansur muslimina fi Rohingya ya rabbal alamin, Allahumma ansur muslimina fi Indonesia ya rabbal alamin, Allahumma ij'al baladana baladan thayyiban wa rabbana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nurika, nawwir qulubana bi nuril Islam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر.